apa hukumnya seorang anak menasihati kedua orang tuanya dengan baik. Nah, itulah yang semestinya. Ya. Dan Nabiullah Ibrahim AS merupakan uswah dalam hal ini. Beliau yang menasihati orang tuanya, menasihati ayahnya. Ya abati, ya abati, ya abati. Dengan bahasa yang baik, bahasa yang halus. Maka tidak mengapa, bahkan amalan yang afdal.